فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Fatwa Ulama Islam, produksi Radio Arisalah. Pertanyaan, apakah hukum membaca doa sebelum berhubungan badan? Dan bagaimanakah kalau seandainya lupa membacanya? Jawaban, dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, وَهَذَا الدُّعَى مُسْتَحَبٌ لَا وَاجِبٌ فَمَنْ تَرَكَهُ وَلَوْ عَمْدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ. Doa ini anjuran dan tidak wajib. Karena itu siapa yang meninggalkannya, meskipun sengaja, tidak berdosa. Dikutip dari fatwa Syabakah Islamiyah. Di dalam kitab Taisirul Alam, Syarhu Umdatil Ahkam, jilid pertama halaman 588, disebutkan, salah satu sebab untuk melindungi anak dari godaan setan adalah dengan membaca doa sebelum melakukan hubungan badan. Hanya saja perlu dipahami bahwa itu hanyalah salah satu sebab. Artinya, masih ada sebab lain yang membentuk karakter seorang anak. Ulama menegaskan bahwa hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa setiap anak yang terlahir dari hasil hubungan badan yang sebelumnya diawali dengan doa, dia akan menjadi manusia yang maksum, terbebas dari setiap dosa dan godaan setan. Karena setiap kejadian ada sebab dan penghalang. Usaha orang tua yang berdoa ketika hendak berhubungan badan merupakan salah satu sebab agar anak tersebut selamat dari godaan setan. Akan tetapi, dalam perjalanan hidupnya, terdapat banyak penghalang dan sebab lainnya yang membuat anak ini tidak bisa bersih dari godaan setan, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bis-shawab.